ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Nailul Roja bi syarhi Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimallahu taala. Beliau kala syarih rahimallahu ta'ala, wa hukmul mani dan status hukum mani adalah suci ala ayyi sifatin kana. Apapun bentuk dan kondisi si mani, meskipun dia bentuknya adalah daman abitan ay khalisan murni darah. Adapun cairan berwarna putih namun encer dan lengket yang keluar ingda syahwat ketika ada birahi namun bila syahwat, dan keluarnya tanpa syahwat dan keluarnya tanpa muncrat kemudian tidak diiringi dengan lemas, maka itu namanya madhi. Sedangkan cairan yang warnanya putih ya, sakhin pekat, kadir, keruh, tidak ada baunya, keluar setelah kencing atau pada saat memikul sesuatu yang berat, maka cairan itu disebut wadi. Dua-duanya, madhi dan wadi, itu najis dan membatalkan wudu dan tidak mewajibkan mandi. Ringkasnya, poin yang kedua yang mengharuskan mandi adalah keluarnya air mani. Nah, kalau untuk laki-laki disebut keluar yang menyebabkan wajib mandi adalah ila dhahiril hasyafah. Dia keluar sampai bagian luar hasyafah kepala zakar. Ini yang berlaku, ketentuan yang berlaku untuk laki-laki. Dia sampai kemudian air mani tersebut keluar sampai bagian luar kepala zakar. Kalau untuk bikar untuk perempuan dan dia masih gadis, maka keluarnya sampai bagian luar dari farjinya. Yaitu dengan manakala air mani perempuan gadis ini melewati bakarah, melewati selaput darahnya. Sedangkan untuk yang sudah menikah, maka dia dikatakan keluar air mani manakala air mani tersebut keluar sampai kepada mayabdu, bagian dari kemaluan perempuan yang kelihatan ketika dia posisinya duduk dengan bertumpu pada dua telapak kakinya. Ini, ketika dia jongkok. Ini, maka mana bagian yang kelihatan ketika itu? Maka definisi keluar air mani manakala sudah melewati itu. Kemudian syarat keluar air mani. Ini. Syarat keluar air mani yang mewajibkan mandi ada syaratnya, yaitu syaratnya ayyakuna mani yasaksi nafsihi. Ini adalah air mani ini orang itu sendiri. Jika itu air mani orang lain yang keluar, maka tidak ada kewajiban mandi. Penjelasannya lebih rinci di Ruyatul Muna. Contohnya manakala air mani dimasukkan pada perempuan yang belum dewasa atau anak-anak, atau perempuan dewasa namun dia tidak mendapatkan kepuasan seksual saat dikumpuli oleh suaminya. Semacam dia dikumpuli oleh suaminya dalam keadaan tertidur atau dia statusnya diperkosa, maka perempuan ini dia mandi karena dikumpuli, karena dimasuki. Nah, setelah selesai mandi, keluar darinya air mani. Maka karena dia adalah orang yang tidak merasakan kepuasan seksual, karena ketika dikumpuli istri suaminya, dia dalam keadaan pulas tidur, tidak sadar, sampai selesai juga tidak sadar. Bahwa biyakin mani ghairiha, maka secara yakin bisa dipastikan ini air mani, bukan air mani si perempuan, yaitu air mani suaminya. Alasannya kalau untuk dari wanita dewasa, karena dia tidak mendapatkan kepuasan seksual ini dalam kondisi ini. Fala husla bi ruji dzalikal mani, maka tidak ada kewajiban mandi karena keluarnya air mani ini. Karena ini air mani murni, air mani suaminya. Nah, lain halnya kalau dia adalah perempuan dewasa, dikumpuli oleh suaminya dan dia merasakan kenikmatan biologis dari kumpul ini. Setelah itu dia mandi, setelah selesai mandi keluar air mani. Setelah mandi, maka perempuan ini wajib mandi untuk kedua kalinya. Alasannya, li'anna maniyaha wa maniyu halilihi mukhtalitaini, karena air mani dia dan suaminya itu mencampur jadi satu, sehingga keluar statusnya, berarti keluar air mani dirinya sendiri bercampur dengan air mani suaminya, sehingga wajib mandi untuk kedua kalinya. Demikian juga seorang laki-laki yang seandainya dia mandi setelah keluar air mani, kemudian setelah selesai mandi keluar lagi air mani yang tersisa di dakarnya, maka wajib baginya mandi lagi disebabkan keluarnya air mani yang tersisa. Kemudian syarat selanjutnya, syarat yang lain untuk wajib mandi karena keluar air mani, dia adalah air mani yang keluar di pertama kalinya, kemudian keluar dari tempat biasanya keluar, atau dari tempat bukan tempat yang normal dibuatkan saluran, atau kemudian tempat terbuka, dan tempat terbuka itu di bawah sulbi untuk laki-laki dan di bawah tulang dada taraib untuk perempuan. Dan saluran yang asli itu tersumbat. Kenapa air maninya keluar dari sini? Karena saluran aslinya tersumbat. Catatan kaki yaitu insidah dan aridan, dia tersumbat karena ada satu aridan, satu kasus, ada satu problem. Kemudian yang dimaksud dengan sulbi ar-rajul, yang dimaksud dengan sulbi adalah tulang punggung laki-laki, min unuqihi ila ajabil dhanabi, dari tulang leher sampai tulang ekor. Taraib itu idham sadriha, itu adalah tulang dadanya. Nah, kemudian syarat supaya wajib mandi karena keluarnya air mani, maninya aruh wal mani, dan mani itu mustahkimun. Syaratnya mani yang keluar adalah mani yang mustahkimun. Yang dimaksud dengan mustahkimun adalah keluar bukan karena sakit. Catatan kaki, jika air mani itu tidak istihkam, artinya keluar karena sakit, maka tidaklah wajib mandi, tanpa ada perselisihan di antara di kalangan Syafi'iyah. Nah, kemudian kalau tadi tersumbat, kemudian keluarnya dengan lubang terbuka di bawah sulbi, maka itu mani yang mewajibkan mandi. Sehingga fa'ilam yakun tahtahuma, jika lubang ya, keluar tersebut tidaklah di bawah, artinya pas atau malah di atasnya, maka tidaklah wajib mandi karena keluarnya air mani. Wa in kana fihima, kalau pas nih, pas tidak di atas tidak di bawah, maka keluarnya air mani itu menyebabkan wajib mandi menurut Imam Romli menyelisih Ibnu Hajar Al-Haitami. Di catatan kaki fihima di sini yang tepat harusnya minhuma. Artinya min munfatihin, lubang yang terbuka dari sulbi, tulang punggung laki-laki atau tulang dada perempuan. Adapun jika saluran asli untuk air mani itu memang tersumbat khilqaltan sejak bayinya, dari sononya, maka wajib mandi dengan keluarnya air mani dari lubang terbuka tadi mutlakan mutlak, baik itu di bawah atau pas atau di atas. Walau minal manafidhi inda Ibni Hajar, Ibni Hajarin khilafan li Ramli, meskipun dia dari ya, lubang-lubang yang terbuka menurut Ibnu Hajar Al-Haitami menyelisih Ar-Ramli. Kemudian seandainya seorang itu ragu-ragu apakah yang keluar itu mani ataukah madi, takhayyara, maka dia boleh milih, dia boleh menjadikannya, boleh dianggap mani sehingga mandi. Karena mani itu suci, maka dia tidak perlu membasuh, membersihkan apa yang kena cairan yang dianggap air mani. Karena air mani itu suci, hukman hukumnya. Namun boleh jika dia mau, boleh dia anggap sebagai madhi, sehingga dia cuma berwudu saja. Namun madhi itu najis, sehingga ada kewajiban membasuh, mengguyur bagian yang kena madhi, karena statusnya adalah najis. Nah, tentang makna manafid ada di Ghoyatul Muna, yang dimaksud dengan manafid ay al-fam udhunain wa nahwi dhalik, lubang-lubang alami yang sudah tersedia di tubuh. Kalau munfatih tadi boleh jadi lubang buatan. Kalau ini manafid itu didefinisikan dengan atau dicontohkan dengan mulut, dua telinga dan yang lain, berarti yang alami. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan wajib mandi adalah haid, demikian juga nifas. Nifas definisinya menurut Syafi'iyah adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Maka kalau darah yang keluar saat bersamaan dengan proses melahirkan atau sebelum, itu bukan nifas menurut Syafi'iyah. Jadi wanita yang dalam kondisi kontraksi sudah ngeflek-ngeflek, itu tetap wajib sholat karena dia belum nifas. Karena nifas itu darah setelah bayinya keluar, darah setelah bayinya keluar. Kalau darah yang bareng dengan bayi keluar atau sebelum baru kontraksi dan keluar bercak-bercak, maka menurut Syafi'iyah itu bukan nifas. Sehingga meskipun kontraksi payah, berat, ini waktu sholat, wajib sholat. Karena belum punya mani, faktor penghalang untuk faktor penghalang untuk mengerjakan sholat. Nah, nifas itu disebut nifas li khurujihi, karena darah ini keluar ba'da nafsin, setelah keluarnya jiwa, yaitu bayi. Untuk haid telah lewat definisinya. Ini penjelasannya. Maka poin yang ketiga dan yang keempat yang mewajibkan mandi adalah mengalami haid dan nifas. Kapan mandinya? Kapan wajib mandi? Ma'ingkita'ihima, setelah selesainya darah haid dan darah nifas. Yang kedua, wa iradati nahwi salati, dia punya keinginan untuk melakukan ibadah yang wajib dalam keadaan toharah semacam sholat. Kalau darahnya belum selesai, tentu belum ada kewajiban untuk mandi. Dah selesai namun belum, dan selesainya jam 8 pagi, duhur masih jam 12, belum ingin sholat, belum ingin sholat atau semacam itu, maka boleh nunda-nunda mandi nanti sampai mau sholat duhur. Kemudian sebab yang mewajibkan mandi yang kelima adalah al-wiladah. Ini dalam bahasa kita pengandaian. Seandainya ada ibu yang melahirkan tanpa darah, tanpa apa-apa, cuma keluar bayi saja, namun kering semuanya. Kering semuanya. Habis itu juga tidak ada darah nifas. Seandainya terjadi demikian, maka ibu ini tetap wajib mandi. Sebabnya karena wiladah, karena melahirkan. Wal makna dan maksudnya adalah, hal yang mewajibkan mandi yang kelima adalah keluarnya anak walau bila utubatin, meskipun tanpa ada cairan basah yang keluar, ketuban tidak ada. Kemudian dalam dan menurut Syafi'iyah, yang namanya wiladah ini, mau kemudian itu keguguran ataukah normal, dan di waktu kapan pun kegugurannya, itu semuanya namanya wiladah. Alaqatan, baik itu bentuknya masih darah, kumpalan darah, atau sudah bentuknya daging, asalkan qabilatun. Qabilatun itu artinya dukun bayi, atau sekarang yang mungkin kita katakan bidan atau dokter spesialis kandungan. Asalkan bidan atau semacam itu mengatakan ini yang keluar adalah aslu adamiyin, calon manusia. Calon manusia. Dan setelah itu kemudian keluar darah, maka itu nifas. Syafi'iyah tidak melihat yang keluar bentuknya apa. Mau bentuknya itu meskipun gumpalan darah, jadi dia mungkin kemudian keguguran umur 3 bulan atau 4 bulan yang keluar itu meskipun belum bentuk apa-apa, baru 2 bulan atau 3 bulan keluar, setelah itu keluar, itu proses wiladah namanya. Setelah itu keluar darah, maka itu nifas. Tidak membedakan apakah sudah bentuk orang ataukah belum bentuk calon orang. Qabilah adalah perempuan yang membantu untuk mengambilkan anak ketika proses persalinan. Maka kalau qafnya panjang itu bidan, kalau qabilah itu artinya suku kabilah. Maka beda panjangnya nanti lain artinya. Kemudian yang sebab yang keenam yang mewajibkan mandi adalah kematian. Definisi mati adalah perpisahnya roh dari jasad. Penjelasannya, maka yang mewajibkan mandi yang keenam adalah matinya seorang muslim yang bukan gugur sebagai syahid di medan perang. Meskipun dia adalah siqtan, meskipun dia adalah keguguran yang belum nampak padanya tanda-tanda kehidupan. Dan maka wajib dimandikan, keguguran itu wajib dimandikan in balagha asrata asyurin, jika sudah genap 4 bulan. Maka kegugurannya bulan ke-5 atau ke-6, maka itu wajib dimandikan. Dan wajibnya adalah, wajib memandikannya adalah wajib kifai, wajib kifayah atas kaum muslimin. Dan sebagaimana wajib mandi dengan alasan yang telah disebutkan oleh muallif rahimahullah, maka juga ada mandi yang dianjurkan. Dianjurkan mandi untuk sholat Jumat. Dan waktu untuk mandi sholat Jumat, mandi Jumat itu masuk dan tiba dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai mau berangkat sholat Jumat. Dan yang lebih afdal ketika hampir berangkat. Dan kalau sekedar mensahkan amalan mandi Jumat, maka syaratnya adalah setelah terbit fajar. Bahasa praktisnya setelah waktu subuh tiba atau sudah terdengar adzan. Kalau sebelum itu, maka belum sah untuk jadi mandi Jumat. Dan wayaktasu, dan mandi Jumat itu khusus untuk orang yang mau hadir. Maka perempuan yang tidak mau hadir untuk Jumatan atau sholat Jumat, ini tidak dituntunkan mandi Jumat. Itu dituntunkan untuk murid huduriha yang memang niat mau mendatangi tempat sholat Jumat. Kemudian demikian juga terdapat mandi yang dianjurkan di Id. Mandi yang dianjurkan yang lain adalah mandi karena hari raya. Kalau mandi karena hari raya itu waktunya tiba sejak separuh malam. Dan separuh adalah maghrib sampai subuh dibagi 2. Maka jika telah berlalu separuh malam dan itu malam tanggal 1 Syawal, dan ada orang mandi niatnya mandi sholat Id, mandi untuk sholat Id, maka sudah sah. Wala yataqayyad bi muridil huduri, untuk mandi sholat hari raya itu tidak disyaratkan harus orang yang mau datang. Maka jika dia orang yang tidak punya niat untuk datang, tetap berpahala manakala dia melakukan mandi sunnah ketika itu. Demikian juga dianjurkan mandi, menurut Syafi'iyah dianjurkan, ada anjuran untuk mandi ketika hendak sholat istisqa, ketika hendak sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Demikian juga dianjurkan, di antara mandi yang dianjurkan adalah Islamnya orang kafir, kemudian sadarnya atau kemudian sehatnya orang yang gila, dan siumannya orang yang pingsan. Maka mandi untuk mereka 3 orang yang terakhir ini hukumnya sunnah bersyarat, yaitu jika mereka tidak junub selama kafir, selama gila, dan selama pingsan. Kalau mu'alaf ini sebelum dia masuk Islam sudah pernah junub dan tidak mandi, atau tidak sah mandinya, karena seandainya mandi juga tidak sah, maka setelah dia ikrar syahadah, dia mandi untuk dia hukumnya tidak sunnah namun wajib. Demikian juga orang gila, demikian juga orang yang pingsan. Wa illa, jika mengalami junub saat kafir, saat gila atau saat pingsan, maka mandinya saat setelah masuk Islam, setelah ikrar syahadat ataupun setelah sadar dari pingsan dan gilanya, hukumnya wajib. Demikian juga dianjurkan mandi lil ghusl mayyiti, untuk orang yang memandikan mayit. Maka dianjurkan bagi orang yang memandikan mayit untuk mandi setelah itu. Kemudian mandi sunnah yang paling utama dalam mandi Jumat, setelah itu mandinya orang yang memandikan mayit. Tsumma makana al-waritu fi nadbihi aktsar, kemudian mandi-mandi yang kemudian anjurannya itu lebih banyak, yang lebih dianjurkan, maka dia lebih afdal. Dan fasal berikutnya tentang furudul ghusli, ya, rukun mandi itu ada dua. Wal makna penjelasannya yaitu bagian dari mandi yang hakikat mandi itu tidaklah terwujud kecuali dengan adanya bagian-bagian ini. Ya, baik dia bagian itu adalah wajib ataupun sunnah, ada dua. Yang pertama adalah niat. Maksudnya rukun mandi yang pertama, atau disebut juga dengan fardu, rukun atau yang dimaksud dengan fardu di sini rukun mandi yang pertama adalah niat. Ya, niatnya terletak dipasang pada saat basuhan bagian yang pertama dari badan. Untuk orang yang junub, niatnya adalah menghilangkan junub. Untuk wanita yang selesai haid, maka niatnya menghilangkan hadas haid atau nifas. Ya, maka untuk wanita yang haid, maka boleh niat menghilangkan hadas haid atau nifas, jika dia tidak memaksudkan dengan kata-kata nifas ini makna syar'i. Karena secara bahasa, ya, haid itu boleh disebut nifas. Ya, secara bahasa, haid itu boleh disebut nifas. Contohnya Nabi mengatakan kepada ibunda Aisyah, "Ana fisti." Apakah engkau nifas? Artinya apakah engkau haid? Maka niatnya menghilangkan hadas nifas bagi orang yang mandi, wanita yang mandi haid, hukumnya boleh, manakala yang dimaksud dengan nifas-nifas secara bahasa. Sedangkan untuk wanita yang nifas, maka niatnya menghilangkan hadas nifas atau haid, selama dia tidaklah memaksudkan dengan kata-kata haid, makna syar'inya, yaitu makna istilahnya. Untuk kemudian karena proses melahirkan, maka niatnya menghilangkan hadas karena melahirkan. Namun cukup untuk masing-masing di atas pasang niat kewajiban mandi. Yang simpel, yang simpel pokoknya niatnya yang terpetik di hati adalah saya mau menunaikan mandi wajib. Atau ya, saya mau menghilangkan hadas besar. Atau ya, yang terpetik adalah saya mau menghilangkan hadas. Namun tidak boleh kalau niatnya cuma niat mandi, atau niatnya cuma toharah saja, maka tidak boleh. Kemudian wajib untuk orang yang terus menerus keluar air maninya, maka ketika dia mandi wajib kemudian niatnya niat nahwil istibahah, niat supaya bisa sholat dan yang lain. Tidak cukup kalau niatnya pakai niat-niat di atas. Kemudian takmimul, kemudian rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Asalnya kata-kata badan itu pengertiannya adalah jasad atau raga selain kepala. Namun dalam maknanya dalam fikih, yang namanya badan adalah semua raga termasuk kepala. Sehingga penjelasannya, rukun mandi yang kedua adalah isti'ab meratakan seluruh badan dengan air. Maka semuanya kena air, baik itu kulit, kuku, rambut, bagian luar ataupun bagian dalam. Meskipun rambut itu lebat, Demikian juga yang harus kena air, apa yang nampak dari hidungnya orang yang terpotong hidungnya adalah orang yang hidungnya terpotong, maka bagian yang nampak yang itu aslinya tersembunyi ya, maka kemudian nampak karena terpotong, maka itu wajib kena air. Demikian juga tempat tumbuhnya rambut yang rambutnya telah hilang. Demikian juga kemudian garis-garis di kaki, garis-garis kaki sukuk, lam yakun laha ghaurun, yang tidak cekungannya tidak dalam. Maka itu wajib basah kena air. Kemudian matahta apa yang dibalik kulubnya. Kulubnya orang yang berkulub, artinya belum dikhitan. Maka seandainya ada laki-laki yang belum berkhitan, kemudian dia mau mandi wajib, maka di antara bagian yang wajib dia basuh adalah kepala zakar yang tertutup kulubnya. Maka kepala zakar itu wajib kena air. Jika tidak kena air, maka berarti ada bagian yang belum sempurna rata dengan air. Kemudian apa yang bagian luar dari farjinya gadis, sedangkan untuk yang sudah menikah, maka bagian yang harus basah adalah bagian yang terlihat idza qa'adat liqada'i hajatiha, ketika apa yang nampak ketika dia dalam posisi jongkok. Dan tidak perlu membasahi bagian dalam farji, tidak perlu membasahi bagian dalam lubang hidung. Demikian juga tidak perlu membasahi bagian dalam rambut gimbal, wa uqadu sya'rin, dan rambut yang jadi gimbal, asalkan binafsihi, gimbalnya itu karena dengan sendirinya, karena ada gimbal rekayasa. Ada gimbal rekayasa. Nah, kalau gimbal itu gimbal dengan sendirinya, maka bagian dalamnya tidak wajib, tengah-tengah gimbal itu tidak wajib kena air. Tapi kalau gimbalnya rekayasa, tengah-tengahnya tidak bisa ya. Tengah-tengahnya itu harus kena air. Gimana caranya? Gimbalnya dihilangkan berarti. Bagian dalamnya itu harus kena air. Kemudian wajib mengurai jalinan rambut. Jika air itu tidak sampai ke bagian dalam rambut, kecuali dengan mengurai jalinan rambut. Kemudian sunnah-sunnah mandi itu ada banyak, diantaranya mandinya sambil berdiri menghadap kiblat, kemudian berwudu dalam kegiatan mandi, dan tasmiyah mengucapkan bismillah, kemudian ta'ahud ma'atif ya, memperhatikan lekuan-lekuan semisal pusar, kemudian dibalik lutut, belakang daun telinga. Maka dipastikan kalau dia gemuk sampai kulit perutnya itu berlipat-lipat ya, lekuannya dicek. Sudah basah ataukah belum? Kenapa ini dianjurkan tidak wajib, padahal istiab itu wajib? Karena menimbang sifat air. Sifat air itu asalkan diguyur, nanti dia jalan sendiri kemana-mana. Maka diguyur itu, kalau itu asalkan sudah kena guyuran, ada air di situ, maka bisa dipastikan sampai ke daerah tersebut. Sehingga memastikan lekuan-lekuan itu cuma dianjurkan. Kemudian al-dalak. Dalak itu imrarul yad, melewatkan tangan, tidak harus gosok-gosok. Tidak harus digosok seperti menghilangkan daki, tidak, sekedar begini-begini melewatkan tangan itu disebut dalak. Kemudian taslif, kemudian tiga-tiga, kemudian tartibu af'alihi, kemudian urut, urutannya dengan membasuh dua telapak tangan, kemudian farji dan sekitar farji, kumur-kumur, istingsar, dan wudu yang sempurna. Dan dia niatkan dengan wudu ini menghilangkan hadas kecil, meskipun dia tidak punya hadas kecil. Kemudian memperhatikan lekuan-lekuan, kemudian menguyur air pada kepala, kemudian ma'akbala, bagian depan dari sisi kanan, kemudian bagian belakang dari sisi kanan, tsumma ala ma'akbala, kemudian bagian depan sisi kiri, kemudian ma'adbara, bagian belakang sisi kiri. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa'udhu'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.